الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-6 dan setelahnya dari surah As-Saff. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala Isa ibn Maryam," yakni wadhkur, ingatlah. Ketahuilah wahai Rasul. Ingatkanlah. Baik. Wa id qala, ingatkanlah kepada kaum ketika Isa alaihissalatu wassalam berkata kepada Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku inilah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Beliau adalah rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasul. Membenarkan kitab yang ada sebelum aku, yakni at-Taurat. Membenarkan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ketika dia beriman kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka dia pun harus mengimani seluruh rasul yang telah atau yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka berada di zaman dahulu kala. Baik. Mereka harus mengimani semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengkafiri satu rasul saja, maka dia telah mengkafiri seluruhnya. Karena setiap rasul saling membenarkan. Demikian juga kitab-kitab saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Dari kitab Samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman kepada rasul, dia harus mengimani semua rusul. Baik. Maka Nabiullah Isa mengingatkan kaumnya juga sebagai peringatan untuk Nabiullah, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan, sampaikan kepada mereka bahwa ketika Isa alaihi wasallam mengatakan kepada kaumnya, yakni Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Membenarkan kitab yang ada sebelum aku dari kitab At-Taurat. Baina yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan membenarkan, mubashiran, dan sebagai pemberi kabar gembira. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Memberi kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan sebelumnya di dalam kitab-kitab bahwa akan ada nabi di akhir zaman yang bernama Muhammad atau Ahmad. Dan ini ada dalam kitab-kitab At-Taurat dan kitab Al-Injil. Baik. Ya kecuali kalau mereka sudah merubahnya, menggantinya, menguranginya, karena mereka senantiasa melakukan demikian, merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ini semuanya barakallahu fikum pengkhabaran dari setiap rasul tentang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini ajakan untuk membenarkan dan mengimani beliau alaihissalatu wassalam, mengimani Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jika sekiranya nanti suatu saat akan datang zamannya rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya harus beriman. Baik. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka ketika telah datang kepada mereka rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayyinat, dengan keterangan, dengan Al-Qur'an, mereka pun mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Sihir yang nyata. Baik. Sekedar mencari alasan untuk tidak mengimaninya dan tidak mengikutinya. Wa illa mereka tahu dalam At-Taurat, mereka tahu dalam Al-Injil siapa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ini. Bukan cuma beliau, bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mereka ketahui. Baik. Mereka ketahui. Wallahul musta'an. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Penentangan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menentangnya dan mengucapkan berbagai macam ucapan-ucapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man adlau mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kita ingatkan juga bahwa barakallahu fikum, mestinya orang-orang dari ahlul kitab ini adalah orang yang paling ahlul kitab ini mestinya orang-orang yang paling pertama mengimani Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam, mestinya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu awwala kafirin bih. Baik. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan kalian termasuk orang yang paling pertama kafir terhadap rasul yang kami utus. Allah telah mengingatkan Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iya ya farhabun. Baik. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Diperintah dari Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian pada apa yang aku turunkan dari Al-Qur'an, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari At-Taurat. Membenarkan apa yang ada pada kalian dari Al-Injil. Kalian sudah tahu bagaimana sifat Nabi Muhammad, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi, dan jangan kalian termasuk orang yang paling kafir, paling awal kafir terhadap Al-Qur'an. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Dan jangan kalian menjual ayat Allah Subhanahu wa taala, menukar ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Disebutkan oleh para ulama kita, mereka menjual menukar ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Ketika sampai kepada mereka Al-Qur'an, petunjuk ini, tokoh-tokoh mereka mengatakan, kalau saya ikut Al-Qur'an, ikut Muhammad, maka saya akan kehilangan pendapatan. Ini wahamnya mereka, tawahum, yakni mereka mengira kalau mereka masuk Islam, kedudukan mereka sudah tidak ada lagi, rezeki mereka sudah tidak ada lagi, karena mereka, ini tokoh-tokohnya, diberi makan oleh para pengikutnya. Jadi diberikan apa? Digaji oleh pengikutnya. Dikiranya kalau mereka masuk Islam, kelas, hilang kedudukannya dan hilang gajinya. Tidak ada lagi apa-apa yang bisa mereka dapatkan. Walhasil, mereka harus mempertahankan kekufurannya. Supaya tetap bertahan apa? Keadaan dia ditokohkan dan tetap diberikan duit oleh masyarakatnya. Agar supaya tetap masyarakatnya tetap bersama dengan dia, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali talbisul haqq bil batil. Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Baik. Barakallahu fikum. Mencampurkan kebenaran dengan kebatilan agar supaya tetap dia dengan kebatilan itu. Baik. Dan agar supaya tetap ada orang yang menokohkannya dan ada yang memberikannya uang. La haula wa quwwata illa billah. Padahal semestinya mereka orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menerangkan kebenaran yang sesungguhnya. Allah musta'an. Baik. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Mestinya mereka adalah orang yang pertama yang beriman, bukan orang yang pertama yang mengkafiri. Ya, karena urusan dunia, maka mereka pun akhirnya mengkafiri Al-Quran, mengkafiri Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengingatkan mereka, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan antara hak dan batil dan kalian menyembunyikan kebenaran. Baik, padahal kalian tahu sesungguhnya. Wallahu musta'an. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam." Siapa gerangan yang lebih sesat dari orang-orang tauhid? Siapa wa man adlam, siapa yang lebih zalim, afwan? Tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala iftara 'ala Allahi al-kadhiba, yang mengada-adakan atas Allah Subhanahu wa taala kedustaan. Sahih. Mereka menulis tulisan dan mereka mengatakan hadza min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala kedustaan, padahal mereka tahu kalau itu adalah kedustaan. Maka mereka adalah orang atau manusia yang paling zalim, paling aniaya. Wa man adlam, siapa lagi yang lebih aniaya dari mereka ini? Dan tidak ada yang lebih zalim dari mereka ini yang melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yud'a ila al-Islam. Padahal dia diajak kepada Islam, masuk ke dalam Islam, mengikhlaskan agama lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia justru mengada-adakan sesuatu atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka mengajak orang untuk mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mereka, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Nasara mengatakan bahwa Baik, barakallahu bikum, bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Ini iftira. Ini kedustaan yang mereka lakukan. Baik, iftira 'ala Allah al-kadhib. Wa huwa da'i ila Islam, padahal dia diajak untuk masuk ke Islam ini. Baik, mengikhlaskan agama lillahi Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim. Baik, yang melakukan kesyirikan. Orang Yahudi melakukan kesyirikan, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Orang Nasrani juga melakukan kesyirikan, menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, menyembah Isa alaihissalatu wassalam, menyembah ibunya. Barakallahu fiik. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Isa nanti di hari kiamat, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau memang yang mengajak orang dulunya untuk menyembah engkau, menyembah ibumu selain aku? Allah menanyakan ini. Maka Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman, di hari kiamat nanti atau di hari akhirat, berlepas diri dari semua itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ya Allah, aku tidak pernah mengajak mereka untuk melakukan itu. Tidak pernah aku mengajari mereka untuk meyakini itu. Aku tidak menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan untuk aku sampaikan. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala haula wa quwwata illa billah. Wallahu la yahdi al-qawmal zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah terhadap orang-orang yang zalim. Baik. Tidak diberi taufik untuk mendapatkan ketauhidan. Wallahu musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka-mereka ini, yuridun, ahlul kitab dan orang kufar secara umum, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka pengen untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka menginginkan supaya petunjuk ini tidak tersampaikan. Mereka menginginkan supaya Al-Quran tidak dibacakan. Baik. Diafwahim dengan kata-kata mereka, dengan bibir-bibir mereka, dengan mulut mereka, mereka berbicara. Mereka menganggap bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang dikarang-karang oleh Muhammad. Baik. Asatirul awwalin, cuma sekedar dongeng-dongeng umat-umat terdahulu. Baik. Atau sihir atau yang lainnya dari tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan terhadap Al-Qur'an ini. Supaya tidak ada orang yang mau mengikutinya. Inilah pekerjaan mereka ini. Orang yang zalim ini. Kufar, tai musyrikun. Yuriduna liyutfi'una nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak senang, walaupun orang-orang kafir menentang. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa taib agama Islam ini akan jaya dan tetap akan ada terus orang-orang yang berpegang teguh dengannya sampai hari kiamat. Allah, walaupun usaha upaya orang-orang kafir untuk mematikan cahayanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam ini tidak akan pernah pudar sampai hari kiamat. Yang jadi permasalahan dan yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi penyokong kebenaran atau tidak? Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita tidak mau menjadi penyokong, maka Allah akan mengangkat orang-orang untuk menjadi penyokongnya. sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la hawla illa billah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahidu fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kalian semuanya murtad, masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, tidak mau menyokong agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendakwahkannya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang akan mengimaninya, yang akan menjalankannya, yang akan mendakwahkannya, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan takut celaan orang-orang yang mencela. Yang ini kita khawatirkan justru kitanya. Adapun agama Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjaminnya bahwa akan tetap terus ada, zahir menang, nampak. Baik. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya ini. Barakallahu fiik. Kita hanya bisa berusaha, berupaya untuk menjadi pengikutnya. Baik, yang mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah.